Langsung yang cepet-cepet. Silakan, New Palapa. Lagu yang kedua masih request dari GBK Community. Spesial buat GBK dan juga semuanya yang sudah hadir siang hari ini. Monggo. Spesial buat yang merantau Korea. GBK Community. Bercanda mesra, bercumbu rayu. Kalau di Korea, sarang hai opa.